menghisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi dengan kita menghisab diri, kita memerlukan bekal. Nah, salah satu di antara bekal yang efektif adalah wakaf. Karena wakaf itu akan mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah. Jadi kalau mendengar kata wakaf itu, wakaf tanah, wakaf produktif, wakaf apa saja yang kira-kira ini, kita tahu ini Allah sedang memberikan ladang pahala yang tiada terputus.